Malang. Adalah seekor kura-kura sedang mengembara mencari makan. Dari pagi ia belum makan sedikit pun. Karena itu ia merasa lapar dan haus. Tetapi tiba-tiba, apa yang dilihatnya? Alangkah nikmatnya kalau aku dapat mengecap buah jeruk manis itu. Aku akan berusaha memanjatnya. Susah sekali. Hampir jatuh dan kakiku, tanganku tidak kuat. Aduh, celaka. Aku tak bisa memanjat. Ya, siapa yang bisa menolongku ya? Selamat siang, Dinda Tupai. Selamat siang, Kanda Kura-Kura. Kenapa kau kelihatan sedih? Anakku sakit. Sakit apa? Sudah dua hari ini ia menderita sakit panas. Susah sekali makan. Aku bingung sekali mencari obat yang dapat menyembuhkan sakitnya. Itu gampang sekali, Dinda Tupai. Gampang bagaimana, Kanda Kura-Kura? Sudah aku kompres dengan air kelapa. Panasnya juga tidak bisa turun. Ya, pokoknya obat apa saja sudah aku coba. Aku akan berusaha menolongnya, Dinda Tupai. Oh ya? Terima kasih sekali, Kanda. Ada buah yang masak. Warnanya kuning dan bercampur merah. Buah apa? Buah jeruk. Kenapa kau malah menertawakan aku? Buah jeruk? Buat obat sakit panas itu? Lalu, resep obat dari mana? Itu tidak masuk akal. Nanti dulu, Dinda Tupai. Aku ini ahli pengobatan. Khususnya bagi mereka yang menderita penyakit panas. Seperti anakmu itu. Iya. Lalu bagaimana? Begini ya. Petiklah buah jeruk itu. Lalu bawa kemari kira-kira 10 buah saja. Nanti ya, ku manterai. Pasti mujarab dan berhasil. Cepat, panjatlah. Ketahuilah, Kanda Kura-Kura. Tidak usah lama-lama. Cepat ambilkan jeruk itu. Kami bangsa tupai. Malah amat pantang makan buah jeruk. Hohoho, bodoh. Kenapa begitu? Karena perut kami akan perih dan sakit. Dan gigi-gigi depan kami yang tajam ini akan segera tumpul. Dan itu pantangan. Jangan pergi dulu, Dinda Tupai. Aku akan melihat anakku. Tupai, jangan pergi dulu. Malang. Padahal, jika aku berterus terang minta tolong mengambilkan jeruk untukku, ia pasti mau. Iya, kalau begini, aku harus bisa menemukan cara lain. Hei, Pak Jenggot Kambing! Mau kemana, Pak Jenggot? Kau kura-kura, aku mau jalan-jalan saja. Jalan-jalan kemana? Melihat-lihat pemandangan di siang hari ini. Apa Pak Jenggot tidak sedang kehausan? Aku baru saja minum air got di sebelah sana, kura-kura. air itu kan bau, Pak Jenggot. Tapi bagiku nikmat kura-kura. Apakah Pak Jenggot tidak suka makanan yang lezat dan sekalian untuk obat haus? Apa maksudmu, kura-kura? Di sana ya, ada obat penenang haus yang mujarab. Betul? Iya. Kau tidak menipuku, kura. Tidak, Pak Jenggot Kambing, percayalah saja. Ya, aku mau lihat. Ayo, mari kita ke sana. Itu Pak Jenggot. Kukira rumput hijau dan segar. Taunya hanya sebuah jeruk yang sungguh tidak kusukai. Iya, tapi dicoba dan dipetik dulu, Pak Jenggot. Kau pikir aku bisa memanjat? Enak saja nyuruh. Pohon itu kan tidak begitu tinggi. Berdiri di situ kan juga sampai. Pokoknya aku tidak mau makan buah semacam ini. Itu bukan makananku, kura. Sudah, aku cepat akan pergi. Mau kemana, Pak Kambing Jenggot? Mencari rumput hijau, kura-kura. Itulah makananku dan bukan jeruk. Kau menipuku, kura-kura. Setelah tipu daya kura-kura terhadap tupai dan kambing gagal, maka kura-kura melanjutkan jalannya untuk minta tolong kepada binatang-binatang lainnya. Kenapa kau mondar-mandir di sini, Wak Kura-kura? Kan, Cil. Cil, kau mau menolongku enggak? Menolong apa? Di sana ya, ada buah jeruk yang manis dan segar. Dan Wak Kura-kura sudah mencicipinya? Belum. Karena itulah, aku minta tolong untuk memetiknya, Cil. Kau kira aku ini pelayanmu, Wak? Ya, tolong, Cil. Karena aku tidak bisa memanjat pohon jeruk itu, Cil. Itu mudah, Wak Kura-kura. Mudahnya bagaimana, Cil? Datang saja ke gua itu. Gua? Gua di sebelah mana? Tuh. Berjalan saja ke kanan, lalu belok sedikit. Lalu? Di sana ada raja hutan yang sedang bersemadi. Ya. Wak Kura-kura dapat minta tolong padanya. Dan kebetulan tujuan bersemadi itu untuk berbuat baik kepada sesamanya. Iya. Pasti dia akan menolongmu, Wak. Tapi betulkah begitu, Cil? Coba saja. Wak Kura-kura percaya atau tidak? Nih, lihat nih. Aku diberi tongkat rotan oleh raja hutan itu. Katanya untuk mengusir segala yang jahat. Jadi dia begitu baik ya? Yakin, seribu yakin. Pasti Wak Kura-kura akan ditolong. Cepat, datang saja ke sana, Wak. Baiklah, Cil. Sampai jumpa lagi. Tuan Harimau. Ya, sekarang tiba giliranmu, kura-kura. Jangan, Tuan Harimau. Jangan? Jangan bagaimana? Nanti dulu, Tuan Harimau. Saya akan bicara dulu. Tidak ada bicara-bicara lagi, ya. Tuan kan baru bersamadi. Benar. Bersamadi menantikan kedatangan makanan yang lezat. seperti kau ini. Celaka, celaka. Bagaimana ini? Serahkanlah tanganmu dulu. Tuan, kasihanilah saya, Tuan. Tidak ada kasihan. Sesudah itu, punggungmu itu. Jangan, jangan, Tuan Harimau. Punggung saya cuma satu, Tuan Harimau. Satu, tapi kalau gitu... Ayo, coba kucicipi sebentar. Tolong, tolong. Aduh, geli. Ternyata tidak enak dagingmu. Dan keras. Cepat sana pergi. Percuma daging alat begini. Memang alat, Tuan Harimau. Gigi-gigiku jadi goyang semua. Dasar harimau tua. Untunglah yang menerkam kura-kura itu seekor harimau yang sudah tua, sehingga gigi-giginya hampir tak bisa dimanfaatkan lagi. Lebih-lebih punggung kura-kura yang amat keras itu. Dan akhirnya, kura-kura dapat lepas dari cengkraman harimau sambil lari terbirit-birit. Dan tiba-tiba dilihatnya, seekor kera yang sedang menikmati setandan pisang yang sedang masak. Hei, Om Kera! Tolonglah lemparkan sebuah pisang itu. Perutku sangat lapar, Om. Kepalaku. Kok kulit pisang, Om? Udah, cepat dimakan. Kau tidak punya belas kasihan sama sekali, Om Kera. Om, tolong lempar sebuah saja, Om. Makananku tidak enak. Kenapa? Kau mau mengganggu aku yang sedang makan, Aku amat lapar, Om. Lepas saja kulit pisang itu. Nanti juga kenyang. Ini namanya menyiksa saya, Om Kera rakus, sombong, dan tidak kasihan pada sesamanya. Malah mengejek ya. Mengejek terus ya. Ayo, jangan lari. Kalau lari, celaka kau. Kukejar kau tuh. Sekarang kita saling berhadapan. Ayo, berantem. Siapa yang lebih kuat? Kenapa Om Kera jadi marah-marah begini? Aku tidak mau diajak tahu. Ya, habis. Habis apa? Tidak tahu sopan kau. Ya, tapi ya tidak usah marah-marah. Kita kan hidup saling gotong royong dan bekerja sama, Om. Siapa yang mulai, Kau telah mengganggu ketenanganku, menghinaku. Ayo, cepat pergi dari sini. Ya, saya mau pergi. Kalau sudah diberi pisang. Tidak tahu malu, kura-kura malang kau. Pisang ini bukanlah makananmu. Ini adalah makanan bangsa-bangsa terhormat seperti aku. Jika kau memang mau, cobalah usaha dan panjat sendiri. Kalau bisa, baru boleh makan sepuas-puasmu. Saya tidak bisa memanjat, Om Kera. Maka dari itu, jangan menuntut yang bukan hakmu. Saya amat lapar. Itu saja. Kalau lapar, isi dengan rumput-rumput itu yang tidak perlu susah-susah memanjat, tahu? Kalau tidak mau memberi, ya sudah. Aku mau pergi. Dengan hati sedih dan kecewa, kura-kura itu meninggalkan kera yang galak dan serakah itu. Dalam hatinya, ia berseru, semoga ada pembalasan yang setimpal. Hari akan hujan. Syukurlah, syukur. Pada malam harinya, turunlah hujan dengan lebatnya. Air sungai meluap sampai ke daratan. Maka hampir seluruh pelosok digenangi air. Tupai, kancil, harimau, semuanya menderita. Kera itu kedinginan. Aku akan menghabiskan pisangmu, Om Kera. Aku dapat mencapai puncak pohon pisang ini. Sedang kau akan celaka kelaparan di rumahmu itu. Cepat, lemparkan sebuah pisang itu kemari, kura-kura. Sekarang aku pun bisa menjadi hewan yang terhormat seperti kau. Akan kuhabiskan pisang yang lezat ini. Lihat, tinggal sesisir lagi. Semalaman kura-kura itu menikmati setandan pisang yang masak itu. Tanpa disadarinya, hujan telah reda dan air yang menggenangi daratan itu pun surut. Namun kura-kura itu masih dengan lahapnya mengenyangkan perutnya dengan buah pisang itu. Tiba-tiba, apa yang dilihatnya? Di mana aku? Aduh, bagaimana aku bisa turun dari pohon pisang ini? Aduh, kenapa daratan jadi kering semua? Wah, sungguh celaka aku. Aduh, siapa yang dapat menolongku? Dinda Tupai, tolonglah aku, Dinda Tupai. Setiap ada kesulitan minta tolong. Tolong. Maunya apa sih? Lihat, aku tidak bisa turun. Aku tidak bisa menolongmu. Aku tidak kuat. Ya, kerahkan bangsamu untuk menggotong tubuhku ini. Mana mereka mau? Mereka masih kedinginan akibat banjir. Ya, kalau begitu, tolong sampaikan kepada Pak Jenggot Kambing. Aku tidak kenal dia. Itu loh, yang sering makan rumput. Dia baru sibuk mengurusi anak-anaknya yang semalam kebanjiran. Begitu malang nasibku. Aku pun harus cepat-cepat pergi untuk mencari makan. Semua sedang kesusahan. Awak kura-kura, sekarang kau menjadi raja yang terhormat. Bertahta di singgasana pohon pisang. Aduh, Cil, Kancil, tolonglah aku, Cil. Semalaman kau tidak mau menolongku. Sekarang sama-sama dong. Kasihanilah aku, Cil. Sudah terlambat. Kalau kau bisa menolongku, kau akan kuberi hadiah deh. Hadiah apa? Sedang paceklik tahu. Aku akan bersembah sujud di hadapanmu. Kau kira kau lebih tinggi dariku ya? Lihat, kalau kau di daratan, kau berada di bawah telapak kakiku. Untuk itu, aku tidak mau menerima hadiah yang sebenarnya tidak ada. Sombong amat kau, Cil. Ya, terserahlah. Awas ya, nantikan pembalasanku. Apa salahku? Aku harus cepat-cepat pergi, Wak Kura-Kura. Begitu kejam alam ini. Setelah aku dibawa air ke puncak pohon pisang ini. Tetapi sungguh malang nasibku. Tuan Harimau. Kesempatan yang baik untuk melalap kau. Jangan, tolonglah saya turun dari pohon pisang ini. Terjunlah kau. Tuan Harimau bermaksud membunuh saya. Jadi, bagaimana? Ya, Selamat tinggal saja kura-kura yang malang. Ini masih ada satu harapan lagi, yaitu dari seekor kera. Waduh, Om Kera. Aduh, sudah kuharapkan untuk datang kemari, kok baru muncul sekarang? Ini ada sebuah pisang, Om. Apa? Ini pisangku, tahu? Kenapa dihabiskan ini? Jangan marah-marah, Om. Pokoknya tandan pisang ini harus kembali seperti semula. Cepat. Om, tolonglah aku, Om. Minta tolong apa? Tolonglah untuk turun dari pohon pisang ini. Pisangku harus dikembalikan. Kau terlalu serakah. Ampun, Om Kera. Sekarang kau baru tahu rasanya ya, bagaimana caranya untuk turun dari pohon pisang ini. Tangkai, semoga berhasil. Ya, bagaimana aku dapat menolong diriku? Sungguh sedih hatiku. Aku ada akal sekarang. Aku akan terjun dengan cara tangan memegang pelepah pisang, lalu kaki di bawah, dan terjun secara tertelungkup. Pasti bisa. Sekarang saja ku coba. 1, 2, 3. Ya! Aduh, punggungku hancur. Aduh, tolong punggungku berantakan.